kita. Fi salatihi aw ista'jama 'alaihi al-Qur'an aw adh-dhikr bi an yarqud aw yaq'ud hatta yadhhab 'anhu dhalik. Bab perintah terhadap orang yang mengantuk di dalam salatnya atau ista'jama 'alaihi al-Qur'an. Ista'jama 'alaihi al-Qur'an artinya istaghlaqa wa lam yantaliq bihi lisanuhu li ghalabati an-nu'as, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an tidak terpatah-patah dalam membaca karena sangat ngantuk sehingga bacaannya tidak lurus lagi. Atau zikir diperintahkan untuk tidur atau diperintahkan untuk duduk sampai rasa kantuknya itu hilang. Namun beberapa hadis yang dicantumkan sebelum hadis yang akan kita bahas sebenarnya masih berhubung dengan bab yang sebelumnya. Hadis yang pertama dari bab ini adalah hadis Anas bin Malik qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid. Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Wa hablun mamdudun baina sariyatain. Ada tali dibentang antara dua tiang. Fakal, lalu Nabi mengatakan, ma hadha, apa ini? Qalu li Zainab, tusalli. Mereka menjawabnya, ini untuk Zainab, dia sholat. Fa'idha kasilat au fatarat amsakat bih. Apabila mulai rasa malas atau rasa bosan, dia berpegang dengan tali itu. Yani untuk memaksanya dia tetap berdiri, pegang tali. Faqal, lalu Nabi mengatakan, hullu, lepaskan tali ini. Yani buka. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Adalah salah seorang di antaramu mengerjakan sholat dengan keadaan semangat dia. Yani sholatlah dalam keadaan bersemangat. Jangan dalam keadaan malas-malas sholat. Ini maksud disini surah sunnah. Jangan membebankan dirinya, memaksakan sehingga mengakibatkan jatuh atau datang kebosanan. فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدْ. Apabila mulai rasa malas atau rasa bosan, dia duduk. وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرِ فَلْيَقْعُدْ. Dalam hadis Zuhair, hendaklah dia duduk. Yani, kalau seandainya berdiri susah, malas, maka hendaklah dia sholatnya duduk. Nabi SAW begitu yang dia lakukan. Dia sholat malam, apabila dalam keadaan kurang sehat atau ada rasa tidak fit, beliau sholat malamnya, karena sholat malam wajib bagi beliau. Beliau sholat malamnya dengan keadaan duduk. Hadis berikutnya, hadis Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memberitahukan annal hawla binta Tuwait bin Habib bin Asad bin Abdul Al-Uzza marrat biha. Bahasanya Hawla binti Tuwait melewati Aisyah. Wa indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Aisyah ada Rasulullah. Faqultu, lalu aku berkata, kata Aisyah, hadhihi Hawla binti Tuwait. Ini adalah Hawla putrinya Tuwait. Wa za'amu annaha la tanamu al-lail. Mereka mengisukan, mereka mendakwakan bahwa Hawla ini tidak tidur malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, la tanamu al-lail, dia tidak tidur malam. Lalu mengatakan, khudhu min al-a'mali ma tutiqu. Kerjakanlah dari amalan itu, atau ambillah dari amalan itu. Jadi maksudnya kerjakan, yaitu amalan yang kamu sanggupi. Sanggupi ini maksudnya apa? Sanggup untuk continue. Mungkin boleh jadi seorang sholat sekali malam, satu malamnya hidup, malam-malam berikutnya mati, padam. Karena muncul rasa bosan pada saat itu. Atau malam itu semangat, tapi besoknya malas. فَاللَّهِ لَا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُهُ. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya maknanya, bahwa Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita walaupun kita muslim. Hadis yang ketiga masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat dakhala alayya Rasulullah wa 'indi imra'atun. Datang kepadaku Rasulullah sementara di sampingku ada seorang wanita. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadhihi?" Siapa ini? Faqultu imra'atun la tanamu tusalli. Aku mengatakan ini seorang wanita, dia tidak tidur salat. Jadi maksudnya dia tidak tidur malam, tapi malam dia semalam-malam itu dia mengerjakan sholat. Qal alaikum minal amali ma tutihu. Kerjakanlah oleh kalian dari amalan yang mampu kalian lakukan untuk bisa continue. Wallahi la yamallahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Wa kana habbad din ilayhi ma dawama alayhi sahibuhu. Agama yang paling dicintai oleh Allah, yani ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pelakunya bisa melakukan kontinu terus menerus terhadap amalan itu. Fi hadis Abi Usama, dalam hadis Abi Usama dia katakan, anna imra'atun min Bani Asad. Wanita itu adalah seorang wanita dari Bani Asad. Fa in ahadakum idza shalla wa huwa na'is, Sesungguhnya salah seorang di antaramu apabila dia sholat dalam keadaan mengantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu.